Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kajian di pagi hari ini yang sedianya rutin setiap Ahad kita bahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka pada hari ini, pagi hari ini kita akan manfaatkan untuk membahas, mengulas sesuai dengan kemampuan kita dan waktu yang ada berkaitan dengan semakin dekatnya bulan yang ditunggu-tunggu bagi setiap diri orang yang beriman. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bulan untuk kita berlomba-lomba dalam melakukan amalan yang saleh, bulan yang mana dilipat gandakan amalan saleh oleh Allah Jalla wa'ala dibandingkan dari hari-hari atau waktu-waktu biasanya. Maka tentunya untuk menyambut, untuk kita menghadapi suatu amalan yang besar, maka tentunya perlu persiapan. Persiapan bagi kita adalah menyibukkan diri untuk membahas, mengkaji ilmu bagaimana siyam Ramadan, puasa Ramadan yang telah dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, dan demikian generasi-generasi berikutnya dari salafus saleh, agar tentunya dengan upaya kita meniti jejak mereka semua berharap untuk diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwa amalan yang sedang kita akan hadapi merupakan salah satu rukun Islam. Maka sungguh diperlukan persiapan dalam bentuk ilmu. Hitungan tinggal beberapa hari saja. Kajian pagi hari ini kita akan manfaatkan dengan itu. Dan semoga kalau memang Ahad depan masih memungkinkan, kita akan lanjutkan insyaallah taala. pembahasan kitab Siyam ada beberapa bab. Yang pertama tentang wajibnya siyam Ramadan dan kapan waktunya. Yang kedua adalah bab tentang permulaan dan pengakhiran siyam Ramadan pada waktu setiap harinya. Yang ketiga adalah bab tentang mufsidatis shaum, perkara-perkara yang merusak atau membatalkan puasa. Yang keempat adalah bab tentang bayan ahkamil qadha lis-siyam, hukum-hukum tentang mengqadha bagi orang yang tertinggal melakukan puasa Ramadan sebelumnya. Kemudian yang kelima, bab tentang yang mengharuskan orang untuk berbuka, artinya tidak puasa bagi orang yang sudah lanjut usia atau juga orang yang sakit yang sangat tipis untuk kesembuhannya. Lima bab tadi entah bisa selesai atau tidak, tentunya bukan satu kali pertemuan, tetapi sudah kita upayakan bab yang pertama sudah kita selesaikan pada kajian di Masjid Raya Ukhuwah semalam dan juga pada malam Jumat beberapa hari kemarin. Maka tadi malam kita sudah melangkah pada bab yang kedua, batas mulai puasa dan kapan mengakhirinya setiap hari. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya pada surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Jalla wa'ala menyatakan, uhilla lakum, aku telah halalkan bagi kalian, kata Allah, lailatul siyam, pada malam puasa, arrafatu ila nisaikum, untuk menggauli, berhubungan intim dengan atau terhadap istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, yang mana mereka itu para istri adalah pakaian bagi kalian wahai para suami. Wa antum libasul lahun, dan kalian wahai para suami juga libasul lahun, pakaian buat mereka para istri. Demikian indahnya Allah membahasakan hubungan keterkaitan kedua belah pihak, suami dan istri dalam suatu rumah tangga, nah, yang tentunya tidak terlepas dari hubungan biologis, yang itu sudah menjadi suatu fitrah bagi layaknya orang yang sudah berumah tangga. Maka Allah itu tahu, sehingga Allah katakan, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah sudah tahu bahwa kalian itu takhtanuna anfusakum, ada yang tersembunyi pada diri kalian. Allah tahu kalau kalian menginginkan hal itu, yang sudah sesuatu hal yang lumrah tidak bisa dipungkiri. Fataba alaikum wa'afa ankum, maka Allah ampunkan dan maafkan pada kalian. Allah berikan keringanan walaupun kalian sedang melakukan puasa, tapi tentunya waktunya sebagaimana disebut awal ayat lailatul siyam, di waktu malam hari. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka, kata Allah. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan berharaplah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ. Makan dan minumlah bagi kalian sampai telah jelas al-khaytul abiyat minal khaytil aswad, benang putih dari benang yang hitam. Yang maknanya adalah, sebutkan pada kelanjutannya, minal fajar. Benang putih dan benang hitam itu maksudnya ketika sudah tibanya waktu fajar. Makan dan minumlah kalian, bersahurlah kalian, dan batas akhirnya sampai tibanya fajar, fajar yang kedua, yang di situ dikumandangkan azan subuh untuk melakukan salat berjamaah. Tsumma atimmu shiyama ilal lail, maka kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malam maksudnya adalah ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Penafsiran malam dari apa yang telah datang dari para ulama mufassirin adalah dengan cukup terbenamnya matahari. Tenggelamnya bundaran matahari bagian atas sudah tenggelam secara total dan sempurna dari permukaan bumi. Maka dengan itu kalian sudah diperkenankan untuk berbuka puasa. Nah, bukan apa yang difahami bahwa malam kalau sudah gelap sampai bintang sudah bermunculan di langit baru kemudian berbuka puasa. Nah, maka tentunya mengembalikan penafsiran itu, apa makna malam, adalah apa yang telah disebutkan oleh para a'immah, para imam, imam ahlus sunnah wal jamaah, para mufassirin tentangnya. Sehingga selamatlah kita dari penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan batasan memulai puasa dan kapan mengakhirinya pada setiap hari. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan batas mulainya adalah dari semenjak terbitnya fajar, minal fajri. Dan kemudian kapan berakhirnya? Ilal laili, sampai malam, yakni terbenamnya matahari. Kalau kita meninjau tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Ayat ini sebagai rukhsah, sebagai keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala lil muslimin, bagi kaum muslimin. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amr fi ibtida'il islam. Dan Allah Jalla wa Ala melalui ayat ini ingin menghilangkan tentang suatu perkara yang berada di permulaan datangnya Islam. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum, di mana ketika itu jika seseorang sudah berbuka, innama yahillu lahul aklu wasyurbu waljima' ila salatil isya. Mereka hanya dihalalkan untuk makan dan minum dan juga melakukan jima' dengan istrinya hanya sampai waktu salat isya saja. Betapa beratnya berbuka dengan terbenamnya matahari, maghrib, kemudian makan, minum, ini, itu, kemudian sampai waktu isya, sudah harus berhenti. Au yanamu qabla dhalik, atau tidur sebelum melakukan sholat isya. Artinya mereka makan, minum, kemudian jima', kemudian setelah itu tidur, nah, kemudian isya. Jika sudah selesai melakukan sholat isya, sejak saat itu sudah tidak diperkenankan perkara-perkara tadi sampai malam berikutnya. Nah, terasa berat. Nah, itu untuk dijalani. Maka Allah Jalla wa'ala melalui ayat ini memberikan keringanan. Rukhsah. Uhilla lakum laylatas siyami arrafatu ila nisaikum. Sejak hari ini aku telah halalkan, aku telah perbolehkan bagi kalian laylatas siyam. Selama namanya malam puasa. Malam tadi telah kita tahu sejak terbenamnya, artinya sejak berbuka kalian. Kalian boleh untuk makan, boleh untuk minum, boleh kalian untuk berhubungan dengan istri kalian. Nah, sampai kapan? Sampai datangnya waktu fajar. Nah, perpanjangan waktu, ya. Perpanjangan waktu. Dari mulai terbenamnya matahari sampai waktu fajar. Berbeda ketika awal datangnya Islam, hanya sampai waktu isya saja. Nah, orang setelah makan, setelah minum, masih perlu istirahat, masih perlu itu dan sebagainya. Nah, dan juga dia sudah menahan diri seharian untuk tidak berhubungan dengan istrinya, kesempatannya hanya itu. Kemudian batasan akhirnya hanya sampai waktu isya. Maka terasa berat. Allah mengetahui apa yang tersimpan. Sehingga Allah katakan, Alimallahu annakum. Allah telah tahu pada kalian, kuntum tahtanuna anfusakum. Apa yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Akan tetapi mau berucap juga berat. Karena ini syariat dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah dengan rahmatnya kepada hambanya, tahu kalau ini suatu hal kebutuhan. Tahu bahwa mereka ingin seperti itu tetapi berat untuk mengucapkannya. Maka Allah Jalla wa'ala dengan itu memberikan keringanan. Inilah salah satu rahmat Islam. Disyariatkannya suatu syariat puasa tahun hanya sekali, puasa yang wajib. Dan itu hanya satu bulan lamanya. Di saat menjalankan ibadah tersebut, yang di situ intinya hamba untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala melalui menahan makan dan minum dan berhubungan dengan istrinya dari waktu yang terbatas, maka di saat di luar waktu itu kembali kepada kewajaran sebagai seorang manusia membutuhkan untuk menyalurkan nafsunya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasar dari ayat ini, beberapa manfaat juga yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi telah disebutkan tentang batasan waktu setiap hari dari terbitnya fajar yang kedua sampai batas akhirnya terbenamnya matahari. Faedah yang kedua, diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk makan, minum sampai terbitnya fajar. Berdasarkan dalil istihbab as-suhur, disunnahkannya untuk makan sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Maka disunnahkan untuk makan sahur. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan sekaligus memerintahkan, tasahharu, bersahurlah kalian. Naam, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu adanya keberkahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasar dari riwayat ini, Rasul menyampaikan dalam bentuk fi'il amr, kata perintah, tasahharu, bersahurlah kalian. Sehingga dipetik padanya bahwa sahur adalah perintah. Berdasarkan salah satunya riwayat ini. Bersahurlah kalian. Perintah apa bukan? Perintah, bersahurlah kalian. Siapa yang memerintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahur urusannya bukan masalah kuat puasa dan tidak kuat puasa. Nah, saya tidak sahur pun saya kuat untuk puasa. Bukan itu masalahnya. Karena sahur adalah suatu perintah. Karena perintah, maka yang tersirat berarti sebaliknya terlarang untuk meninggalkan. Sampai-sampai walaupun dengan seteguk air, jangan ditinggalkan sahur. Nah, walaupun kamu merasa kuat puasa tanpa sahur, tapi kamu akan tertinggal dengan hadis Nabi yang dikatakan pada riwayat ini, fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya pada makan sahur itu adanya keberkahan. Apa makna keberkahan? Berbeda pendapat di antara para ulama. Di antaranya keberkahan di situ bisa memberikan kekuatan bagi seseorang yang akan melakukan puasa dalam sehari tadi melalui sahur. Satu hal yang wajar kalau ada orang yang puasa ini sahur ini tidak, yang sahur lebih semangat puasanya. Nah, yang tidak sahur kemudian bisa dia kuat puasa tapi bawaannya tidur, bawaannya lemas badannya. Itu suatu hal yang tabiat telah kita tahu. Maka diantaranya barokah dengan makna tersebut. Fa'inna fis sahuri barokah. Yang ketiga, dengan sahur sekaligus pembeda antara puasanya umat Muhammad, kaum muslimin, dan puasanya ahlul kitab. Menunjukkan bahwa ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara melakukan puasa tapi mereka tidak sahur. Nah, adapun puasanya umat yang terakhir ini, umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka sahur. Puasa, tetap puasa tetapi ada bekal sebelumnya dengan melakukan sahur. Nah, masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang masalah sahur, walaupun dengan seteguk air, dan waktunya telah diajarkan melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengakhirkannya. Kapan melakukan sahur? Maka jawabannya dengan mengakhirkan waktunya. Apa maksud mengakhirkan? Adalah berdekatan tidak jauh dengan waktunya subuh. Bagaimana perkiraannya atau kalau mau diperkirakan seberapa lama? Pernah itu ditanyakan, nah, di antara para sahabat bagaimana sahurnya Rasulullah SAW, batasan waktunya. Maka dijawablah seperti seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, kita coba baca 50 ayat. Dengan tartil, bukan dengan cepat. Nah, kita ukur dari mulai baca sampai 50 ayat berapa menit. 20 menit kira-kira. Nah, kurang lebih 20 menit, setengah jam. Nah, maka dengan itu, mengakhirkan sahur adalah bagian dari sunnah. Nah, seandainya seseorang bangun, dia dalam keadaan junub. Atau seorang wanita bangun dalam keadaan sudah bersih dari haidnya sebelum masuknya waktu subuh. Apa yang harus dia lakukan adalah menyegerakan untuk sahur. Dan setelah itu dia akan melangsungkan puasa. Adapun mandi bersihnya, mandi janabah bisa diakhirkan sampai tibanya waktu subuh. Nah, pentingkan dulu makan sahur, mandi bersihnya nanti. Nah, keburu waktu sahurnya akan habis. Nah, sehingga mandi nanti bisa diakhirkan, kemudian setelah mandi baru sholat. Jangan sholat subuh dulu kemudian mandi. Nah, tidak demikian. Tapi dibersihkan dulu dengan mandi janabah, sesuai dengan aturan sunnah, bagaimana mandi janabah, kemudian baru sholat subuh. Artinya di sini, segerakan makan sahur sebelum waktunya habis. Nah, sebagian orang lebih awal makan sahur. Disebabkan apa? Karena mereka yasharun mu'adham al-lail, begadang semalaman suntuk. Kemudian ketika sudah begadang semalaman suntuk, mungkin sudah jam 12 atau mungkin anggap sampai jam 2. Ya. Jam 2 dia mikir, nah sudah, daripada nanti tidak bisa bangun sahur, sekarang aja sahurnya. Nah, boleh ataukah tidak ketika seseorang sahur sekitar jam itu, padahal subuh itu jam 5 kira-kira, anggap kira-kira makan sahur setengah 5, dia sudah sahurnya jam 2. Kenapa? Karena dia begadang. Dengan maksud kalau dia setelah itu tidur, tidak ada lagi kesempatan untuk sahur. Maka kata Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, orang yang berbuat atau melakukan seperti ini terjatuh setidaknya 3 kesalahan. Nah, kesalahan yang pertama, shaumu qabla waqti shiyam. Dia telah melakukan puasa sebelum waktunya. Iya, Pak ya. Mulai puasanya dengan terbitnya fajar. Sementara dari jam 2 dia sudah sahur. Nah, anggaplah dia selesai sahur setengah 3. Setengah 3 itu dia sudah mulai puasa. Jadi menyalahi dari sisi waktunya. Nah, yang semestinya diakhirkan, dia sudah jauh-jauh sebelumnya untuk melakukan sahur. Yang kedua, yatrukuna salatal fajr ma'al jama'ah. Bisa jadi kemungkinan dia akan meninggalkan salat subuh berjama'ah. Karena sudah lelah, capek, mata ini. Jangankan bangun, buka mata saja sudah tidak kuat. Nah, begadang, ngobrol sana-sini, bincang sana, bincang ini. Bahan yang satu selesai, bahan berikutnya terus. Nah, tidak ada habis-habisnya, padahal yang diucapkan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, bisa jadi mubah, dan bisa jadi menyeret kepada yang haram. Kepada yang haram sangat memungkinkan. Tadinya bicara biasa-biasa saja, kemudian mulai bicara ke orang lain, bicarakan aib saudaranya. Si fulan kada wa kada, si fulan kada wa kada, belok sana, cerita ini, cerita itu. Yang tadinya mubah, bincang sana, bincang sini, kemudian kalau sudah mulai pada membicarakan aib saudaranya, mati berarti dia melakukan ghibah. Dan itu adalah dosa yang besar, tanpa terasa diucapkan melalui lisan-lisannya dalam keadaan dia menghabiskan waktu malamnya, sementara Ramadan adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Oleh karenanya, satu hal yang dimakruhkan, pembicaraan setelah Isya. Satu hal yang makruh, pembicaraan setelah sholat Isya. Nah, maka kalau tidak ada yang manfaat setelah Isya, tidak lama lagi berusaha untuk segera tidur agar dia diharapkan bisa bangun tengah malam, kemudian mau lanjut tidurnya lagi sehingga dia tidak merasa berat pula untuk bangun sholat subuh. Nah, adapun orang yang mengakhirkan waktu malamnya, maka akan merasa berat untuk melakukan sholat subuh. Jangankan untuk sholat qiyamul lail, sholat subuhnya saja berat. Kenapa? Karena kemalaman. Kecuali pembicaraan tentang ilmu setelah Isya, maka tidak masalah. Karena itu manfaat. manfaat pembahasan tentang ilmu walaupun setelah isya jika itu diperlukan. Tapi pada asalnya adalah disegerakan untuk segera istirahat selesai salat isya. Nah, ini yang kedua, akan meninggalkan salat al-fajr secara berjamaah sehingga dia bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan berupa salat jamaah. Dia maksiat kepada Allah. Yang maksiatnya apalagi dia lakukan pada waktu Ramadan. Ramadan, amal baik itu dilipat gandakan. Sementara dia berbuat suatu amalan dosa, bahkan itu rukun Islam yang kedua, dalam keadaan dia semalaman, karena sebab semalaman dia menghabiskan waktunya pada suatu hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, memungkinkan atau bisa jadi dia mengakhirkan salat subuh dari waktunya. Kesalahan yang berikutnya, dia akan melakukan salat subuh sampai keluar dari waktunya, bangun kesiangan. Nah, maka kata Syekh Al-Fauzan, wa hadza ashaddu jurman wa a'dhamu itsman. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Ashaddu jurman wa a'dhamu itsman. Dosa yang sangat besar mengakhirkan salat subuh dari waktunya. Semestinya dia bisa bangun sebelum subuh, mempersiapkan salat al-fajr. Naam. Innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala. Maka orang yang seperti ini akan bisa termasuk pada firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang salat yang celaka? Adalah yang lalai dalam melakukan salatnya. Salah satu penafsiran lalai, dia salat tetapi di luar waktunya. Maka masuk pada makna sahun. Bisa juga lalai, dia salat tetapi lalai. Adalah dia salat tetapi tidak mengerti apa yang dia baca. Maka bisa termasuk pada sahun. Dia salat. Tapi fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa? Karena lalai. Maka diperintahkan bagi kita untuk melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Salah satu sifatnya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dalam salat mereka dalam keadaan khusyuk. Maka kita harus punya target salat itu khusyuk. Bukan sesuatu hal rutinitas yang penting salat. Tidak, tapi bagaimana bisa khusyuk? Salah satu faktor untuk bisa menunjang meraih kekhusyuan adalah mengerti dengan apa yang dia baca. Nah, selain disunnahkan untuk makan sahur dengan tiga rincian tadi, suatu hal yang diperintahkan, dilarang untuk meninggalkan, sebagai pembeda puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab, berikutnya disunnahkan ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil, ya pakai ain. Ta'jil dari kata ajala. Ajala itu menyegerakan. Tergesa-gesa sebetulnya artinya. Sehingga diartikan menyegerakan. Yang kemudian jadi istilah kita, ada ta'jil enggak? Ta'jil. Nah, ya. Ta'jil. Kalau sahur, takhir. Takhir mengakhirkan. Akhara yuakhiru. Nah, maka berbuka dengan ta'jil menyegerakannya. Kapan maksudnya menyegerakan itu? Idza tahaqqaqa ghurubasyams bima syahadatiha. Jika sudah terbukti terbenamnya matahari dengan persaksian secara langsung atau kemungkinan besar menurut dugaannya. Bi khabarin thiqah, dengan kabar yang bisa dipercaya, kabar yang thiqah, dengan bukti azan, adanya azan maghrib atau ghairih ataupun selainnya. Jadi artinya kalaupun bukan melalui azan, ya sudah terbenam, maka halal untuk berbuka. Yang kemudian baru itu, setelah itu baru azan. Mungkin bagi muadzin dia sudah terbukti kalau itu sudah jamnya masuk maghrib, dia paling tidak batalkan dulu baru azan. Yang penting jangan lama-lama. Khawatir yang di luar nunggu azan, kok tidak azan-azan ini. Nah, karena muadzinnya buka duluan, bukanya kemudian kurma, roti, kemudian ini segala macamnya, sampai kenyang baru azan. Yang penting batal dulu, batalkan dulu, selesai. Nanti kelanjutannya. Nah, ini tentang masalah berbuka puasa. Kenapa kita disunnahkan untuk menyegerakan dalam rangka mengamalkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, la yazalun nas bi khair. An-nas, manusia atau orang itu, la yazal, akan senantiasa bi khair, dalam kondisi kebaikan, ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Ada yang hafal? Cuma berapa kata saja? Dhul. La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Allah yang berani. Apa ditunjuk? Ismail? Ya? Belum sampai. Tidak harus sampai, ini gampang terekam di memori, cepat ini lengketnya. Karena berapa kata? La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Sehingga saya sampaikan hadis itu kata demi kata, kalimat demi kalimat, untuk gampang terekamnya itu. Ya, rekaman otak kita. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Fadal, Abu Islah. Nah ini, bisa buktinya. Berarti antum semua juga bisa. Iya. Nah, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang muttafaqun alaih. Sisi lain ada hadis fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Apa yang diriwayatkan dari Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Inna ahabba, ini sambil dihafalkan. Inna ahabba ibadi ilayya. Sungguhnya hamba yang paling aku cintai di hadapanku, a'jaluhum fitrah, yang paling menyegerakan berbuka. Inna ahabba ibadi alayya a'jaluhum fitrah. Ada yang berani mau mencoba? Siapa lagi? Ya. Ilayya a'jaluhum fitrah. Baik, tak masalah walaupun sambil melihat. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan disunnahkan untuk menyegerakan. Walaupun dengan membatalkan apa yang bisa untuk dibatalkan. Yang sunnah untuk berbuka atau membatalkan adalah dengan rutab. Rutab adalah kurma basah. Yang sudah mulai banyak didapati di tempat kita, rutab. Fa illam yajid fa'ala tamr. Jika dia tidak dapatkan, maka dia dengan tamr. Tamr kurma kering. Fa illam yajid, maka jika dia tidak dapati kurma kering sekalipun, fa'ala ma, maka dengan air. Urutan ini tentunya dengan dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rasul sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalliya ala ratabat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum salat maghrib maksudnya. Ala rutabat, dengan beberapa rutab. Rutab itu macam-macam, ada sampai kelasnya juga besar. Maka beliau berbuka dengan rutab. Fa illam takun rutabat fa tamarat. Jika beliau tidak dapat di rutab, maka dengan tamarat, jamaknya tamar, kurma kering. Fa illam takun tamarat, jika kurma kering pun tidak beliau dapati, hasa, hasawatin min ma, tegukan dari tegukan air, minum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi rahimahumullahu taala. Kita selesaikan sedikit lagi. Perlu diperhatikan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adanya sebagian orang mungkin duduk di hadapan hidangan buka puasa, wa yata'asya, kemudian dia lanjutkan dengan makan malamnya, wa yatruku salatul maghrib ma'al jama'ah fil masjid, sehingga berdampak meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Ini sudah waktunya buka. Mumpung ada nasi bungkus. Saya tidak kuat untuk menundanya nanti. Sekaligus satu paket. Makan kurmanya, makan jajannya, kopinya, tehnya, sekaligus makan nasi bungkusnya sekaligus. Ada apa tidak? Ada. Ada orang kemudian makannya, nasinya juga sekalian sebelum sholat maghrib. Sehingga cepat-cepatan akhirnya menjadi dampaknya akhirnya sholat maghribnya tertinggal dengan berjamaah. Walaupun dia sholat maghrib. Tapi tertinggal sholat berjamaah, keutamaan yang besar. Akhirnya tersingkir. Maka fayartakibu bidzalika khata'an 'azima, maka dia terjatuh pada khata'an 'azima, kesalahan yang besar. Apa kesalahan yang besar? At-ta'akhur 'anil jama'ah fil masjid. Dia tertinggal dari salat berjamaah di masjid. Walaupun dia beranggapan saya juga bisa nanti salat jamaah nanti walaupun itu sudah selesai. Tidak bisa. Antum berjamaah dengan jamaah yang pertama itu lebih afdol. Sekalipun antum nanti bisa lakukan jamaah yang kedua. Maka jangan bermudah-mudahan, nanti kan saya bisa. Tak harus sama jamaah di masjid yang pertama. Maka maksudnya salat berjamaah adalah jamaah yang pertama. Diperkenankan untuk melakukan jamaah yang kedua jika karena suatu sebab. Kadang-kadang atau tertentu sehingga dia sudah menjaga salat berjamaah, tapi tertinggal kemudian satu saat, satu kondisi kemudian tertinggal, maka diperbolehkan untuk salat pada jamaah yang kedua. Nah, yang terakhir, disunnahkan ketika berbuka dengan sesuatu yang dicintai. Berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad. Sungguh bagi as-sha'im, orang yang berpuasa, 'inda fitrihi, di saat berbukanya, da'watun, doa, ma turad, yang tidak tertolak. Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad. Menunjukkan di saat berdoa, menunjukkan di saat berbuka, disunnahkan untuk berdoa. Dan doa yang teriwayatkan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Berdasarkan riwayat Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi ketika berbuka mengucapkan doa tersebut. Dhahabat dhama'u, artinya telah hilang rasa haus. Dhahaba, asal katanya pergi, tapi di sini maksudnya hilang. Adh-dhama'u, haus. Wabtallat, artinya telah basah. Al-uruq, kerongkongan. Wa thabata al-ajr, thabata, telah tetap al-ajr, yakni pahala, insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u wa batallati al-uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Itulah yang bisa kita ulas, melanjutkan pembahasan tentang Kitabus Siyam pada kajian pagi hari ini. Dan semoga insyaAllah masih ada waktu, pada hadapan kita lanjutkan bi'idhnillahi ta'ala, sehingga kita memasuki Ramadan dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.